mengharamkan sesuai dengan hadis Rasul. Dan dikutip hadis tersebut dalam kitab orang Syiah, yaitu dalam kitab Tahdzibul Ahkam. Apalagi halamannya nih. Tahdzibul Ahkam menyebutkan bahwa Ali berkata, Rasulullah mengharamkan lukumat umur, kemudian wa mut'atan nikah. Itu pada waktu Khaibar. Hadis tersebut ada dalam kitab orang Syiah. Dan kata orang Syiah, Ali berkata begitu, itu tak kira. Maka saya kaji, kalau Ali bin Abi Thalib yang kita cintai bertakiyah, itu penghinaan kepada Ali. Kita tersinggung. Ali dihina. Sebab yang takiyah itu yang lemah. Yang kuat tidak perlu takiyah. Itu yang saya masukkan dalam buku ini. Saya betul-betul terlepas dari pandangan entah Syiah atau Sunni. Saya betul-betul tidak enak mendengar kalimat bahwa Ali takiyah. Sebab Ali tidak perlu takiyah. Dia dikenal sebagai pemberani, buat apa takiyah? Tapi dikutip hadis itu adalah dari Ali bin Abi Thalib, ada dalam riwayat Muslim. Buat kita jelas dalam sanad riwayat Muslim sahih. Tapi buat mereka itu bukan yang sebenarnya. Nah, ini yang salah satu bukti. Jadi akan berbeda ya. Kita berbicara sunnah atau berbicara tentang akhlak Rasul dalam kajian ahli sunnah saja, atau ahli syiah saja, atau syiah dan sunnah. Nah, ini kajian ilmiah itu begitu lah itu. Nah, sekarang saya nggak tahu ya dapat berapa nih. Apa ada orang syiah juga ya dari syiah, jadi mudah-mudahan ada ya. Ya nggak apa-apa ya, Allah saja ya. Tapi Ustaz, sekarang kita sudah membuka dialog kepada jamaah yang hadir saja. Ya, langsung aja lah nih. Sekarang kesimpulan Ustaz gitu ya. Dengan judul mencari titik temu Syiah dan Sunni itu kira-kira ketemu gak itu Sunni dan Syiah dan. Dan menurut Ustaz, kalau sudah mengkanyain ya, kalau hari ini saya yakin belum lah. Coba ya, ya saya bukannya si Ujan buka interview ternyata wajahnya apa ya. Makanya baca cara rame itu namun gitu ya, tapi lihat buku juga pada aneh gitu ya. Mungkin negeri sekarang tertariknya gitu kan. Makanya pada beli buku ini banyak biar jadi ilmu. Nah sekarang langsung aja deh, satu saja boleh mengkaji nih ya. Bahkan dasar tadi kan depresi siapa dikaji oleh beliau gitu ya. Juga Sunni sangat luar biasa. Dan buku di khusus tebal ini. Nah kesimpulan saya, kira-kira ketemu itu antara Syiah dengan Sunni kan? Tidak kata. Gak apa-apa ya. Jadi kan itu yang ingin pada itu semuanya bu ya. Dan waktu lagi tadi ya. Ini kita buka dialog sekali insyaallah. Siapkan pertanyaan bu ya. Pak yang akan bertanya tentang masalah ini. Iya, silakan. Bagus kalian memang bicara masalah hal ini memang bukan hal baru ya. Dari dulu sudah terjadi hal yang seperti ini ya. Tapi saya bacakan penutupnya saja. Biar saya tertanak bacanya. Sejarah terbukti banyak berisi dongeng. Karena itu agama yang muncul dari sejarah banyak berisi ajaran berdasarkan kepada dongeng. Dongeng kan sampai mendarahi badannya itu dongeng. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang membunuh Husain. Kita tidak ada dokumentasinya. Tapi termasuk sejarah yang buatan dua versi, yang mengatakan pembunuh Husain si A, pembunuh Husain si B, kita tidak tahu. Yang akhirnya aturan hidup berubah, rumah tangga, bermasyarakat dan bernegara pun banyak yang dilandaskan atas dongeng yang sedikit banyak berisi ajaran yang tidak rasional, karena berisi tahayul dan khurafat. Beberapa perbedaan ajaran yang diyakini kaum Syiah dan Sunni terjadi akibat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap sejarah masing-masing yang sering juga disebut riwayat atau kisah. Para tokoh Syiah dan Sunni telah menyusun sistem pendidikan untuk mengembangkan pemikiran mereka berdasarkan dorongan hati masing-masing. Namun para pengikutnya berpegang kepada ajaran yang mereka terima melalui perjalanan yang telah berlangsung ratusan tahun. Perjalanan yang sangat jauh tersebut telah dimasuki pengaruh eksternal yang mungkin dengan sengaja dan boleh jadi banyak juga yang tidak sengaja. Dalam hal ini, para pengikutnya tidak dapat mengetahui adanya kemungkinan tersebut. Jika kita mengkaji Al-Quran hanya berdasarkan kepada sejarah, maka akan ditemukan perbedaan yang sulit untuk bertemu. Perbedaan tersebut bukan saja muncul antara Syiah dan Sunni, akan tetapi di tengah-tengah Syiah dan di tengah-tengah Sunni pun akan bermunculan. Sejarah lagi, sejarah lagi. Kenapa kok kajian Al-Quran dan sejarah? Justru Al-Quran sudah penuh dengan kisah yang mengantarkan kita untuk supaya dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa orang sibuk mengkaji sejarah untuk mengkaji Al-Quran? Justru Al-Quran sudah punya kisah yang cukup banyak, yang penuh dengan makna dan tarbiyah dan dakwah. Sejarah buatan manusia belakangan, Al-Quran sudah beredar, sudah dibuat. Nah, tentunya dari sejarah sebagai dasar untuk memahami Al-Quran. Tapi asbabun nuzul beda, kan? Asbabun nuzul. Dan asbabun nuzul juga tergantung siapa yang membuat bukunya. Yang mengumpulkan bukunya siapa ya? Nuzul juga. Tentu boleh beda antara Syiah dengan Sunni. Makanya kembali kepada isinya kita kaji. Kita lanjutkan. Kajian Al-Quran dengan menggunakan sejarah terkadang diperlukan, namun mesti dipilih. Hanya sejarah yang dapat mempersatukan umat Syiah. Jika tidak ditemukan sejarah yang mempersatukan Syiah Sunni, maka kajian Al-Quran tanpa sejarah tidak diprioritaskan. Ini solusinya. Kembali kepada Al-Quran dengan memperhatikan bahasa aslinya adalah jalan menuju persatuan umat. Nanti pertanyaannya kan tadi kan bisa pilih apa enggak. Ini ceritanya di sini. Jadi kembali kepada Al-Quran dengan memperhatikan bahasa aslinya adalah jalan menuju persatuan umat. Selama sasaran syariat dapat dipahami tanpa melibatkan sejarah, maka jalan tersebut insya Allah lebih dapat diharapkan untuk membimbing umat menuju persatuan. Mengkaji Al-Quran sembari terbebani sejarah atau menafsirkan Al-Quran dengan sejarah berarti mengkaji yang pasti dengan menggunakan alat yang tidak pasti. Al-Quran yang pasti, alat yang tidak pasti. Karena Al-Quran diyakini bersama sebagai wahyu yang pasti. Pasti benarnya, sementara sejarah sebagai karya manusia tidak memiliki jaminan kebenaran. Jangan sampai dijadikan pegangan itu. Wacana yang mengatakan Al-Quran yang lebih tebal 3 kali dari Al-Quran yang ada itu adalah pernyataan berdasarkan kepada cerita tanpa bukti. Jika memang ada, mengapa tidak dipublikasikan? Orang Syiah tidak mencetak Al-Quran yang 3 kali pagi itu enggak. Jangan kata mencetak, bacaannya juga enggak ada. Saya sering nyetel televisi Syekh Iran melalui parabola. Terus ikuti yang dibaca sama gitu ya. Tapi kenapa kok di bawah ada doktrin, ada 3 terlibat, yang mana buktinya? Ya kalau dibilang sudah dibuang oleh para sahabat, termasuk Ali membuang. Kita enggak rela menuduh Ali khianat kepada Al-Quran. Enggak. Jadi karena tiada ayat Al-Quran yang pasti benarnya selain yang beredar saat ini, dan Al-Quran inilah yang dipublikasikan Syiah dan Sunni. Nah, di dalam buku ini nanti akan ditemukan pandangan ulama Syiah tentang adanya perubahan Al-Quran yang dinyatakan oleh Al-Qulaini sampai 17.000 ayat. Antara para ulama mereka telah berbicara banyak. Ada yang menyatakan tidak benar itu, ada yang menyatakan benar itu. Bahkan yang sangat mengagumkan saya, kagum dalam tanda kutip, 3 ulama Syiah menyatakan 2-duanya benar dan tidak benar. Nanti silahkan dibuka. Itu 3 ulama Syiah, termasuk Al-Majlisi tadi, penulis buku Jihadul Anwar 110 jilid. Dalam satu pernyataan benar 17.000 ayat dibuang sebagai sahabat. Dalam pernyataan yang lain tidak benar, yang benarlah yang ada ini. Saya tidak tahu pernyataan dua pernyataan yang berlawanan itu. Yang mana pernyataan yang sebenarnya? Tapi yang jelas dimuat dalam bukunya. Sudah bertakdir saya kalau bilang yang ada ini. Nah, yang juga boleh saya ungkapkan beberapa kemungkinan. Mungkin takdir. Mungkin juga adalah untuk supaya membingungkan umat. Mungkin juga awalnya dia yakin, akhirnya tidak yakin. Ah, gak tahu lah yang benar yang mana. Yang penting itulah cerita. cerita dari manusia, bukan dari Al-Qur'an. Jika masih di antara pengikut Syiah yang mengatakan ada Al-Qur'an lain, maka yakinlah bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan. Minta bukti, faktum disuakin menyukli. Semua nama alamnya, termasuk manusia yang tidak tercantum dengan jelas dalam Al-Quran, tidak dapat dipaksakan untuk disebut dalam tafsir. Kendatipun nama tersebut diyakini kebenarannya, kecuali kesebutan nama tersebut disebut, disepakati semua pihak. Sebab Allah sengaja tidak menyebut namanya untuk memberi makna yang lebih luas. Nah, ketika tadi minal muharik, apa, wastaqbir awalun, diartikan Ali bin Abi Thalib, Al-Quran tidak menyebut. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada sahabat Nabi yang disebut kecuali Zaid. Tidak ada sahabat lain yang disebutkan. Aisyah begitu dekatnya kepada Rasul, tidak ada namanya dalam Al-Quran. Abu Bakar, Ali tidak ada. Hanya Zaid yang disebutkan Al-Quran. Falamma qada Zaidu wa qada wajidaka ada selanjutnya. Berarti dipaksa-paksakan nama orang, itu buatan dia, bukan Al-Quran. Kemudian, jumlah umat yang beriman kepada Al-Quran sejak turun hingga sekarang sudah mencapai miliaran manusia. Namun demikian, tiada nama dari jumlah umat Nabi Muhammad yang tercantum dalam Al-Quran Zaid, hanya satu orang yaitu bernama Zaid. Dalam Al-Quran berita pun tidak kena nama Ali Manantar Nisani. Nama-nama lain dari sahabat dan keluarga Rasulullah yang sering disebut dalam tafsir tidak tercantum dalam nas Al-Quran. Karena itu tidak dapat dipaksakan untuk disebut selama sebutannya mengandung kontroversi. Ya, sebutan Ali pemayyukillah wa rasulahu ditambah hakikatnya fi wilayati Ali wa dzurriyyati Al-Qur'an tidak menyebut. Sudah cukup. Kan itu seorang ulama Syiah seperti Yasir Habib dan juga beberapa ulama Syiah saya dengar langsung ucapannya. Di mana didengar? Saya datang ke Kuwait enggak? Cukup masuk ke kamar seorang ahli bernama YouTube. Nah, di situ ada Ustaz YouTube, udah. Saya tanya Ustaz YouTube. Boleh juga melalui saya Google bisa. Banyak di situ ungkapan-ungkapan ulama Syiah langsung suaranya saya tangkap. Ya Syaikh Habib antara yang paling sering saya dengar. Dan tentunya apabila Ikhwan Akhwat belum siap mental, jangan mau dengar sakit hati nanti. Tapi kalau umpamanya sudah siap mental, silakan dengar. Kenapa kok bisa sakit hati? Bagi orang yang senang, yang mencintai semua ahlul bait. Arti ahlul bait siapa? Ahli bait Rasul. Siapa ahli bait Rasulullah? Semua istri Rasul dan semua putra putrinya. Dan semua mungkin itu ahli bait Rasul kan? Nah, kita sangat mencintai semua istri Rasul. Ummahatil mu'minin Yasir Habib dalam satu hari dia mengadakan acara besar besaran dihadiri oleh jumlah manusia yang saya tidak tahu berapa jumlahnya, bisa rapuh nanti ini. Dia mengadakan walimah, mengadakan resepsi, mengadakan perayaan apa? Perayaan hari masuknya Aisyah ke dalam jahanam. Dan itu dia berkata sampai bersumpah. Demi Allah, hari ini Aisyah sudah disiksa di jahanam, digantung dan sebagainya. Dan akan disiksa untuk selama-lamanya. Itu adalah Yasir Habib. Itu keyakinan dia. Dan kita mengatakan dan meyakini bahwa dia tidak tahu hakikat Aisyah di akhirat. Gak usah gak bisa tentang Aisyah. Ayahnya dia di kuburan pasti dia tidak tahu bagaimana tentang Aisyah radhiyallahu anha. Berarti dia ngomong begitu bukan berlandaskan data kan? Bukan berlandaskan fakta. Tetapi berlandaskan apa? Berlandaskan doktrin dan jalan doktrin yang lain. Yang sangat saya pertanyakan, kok orang bisa percaya dia? Ya, begini terserah mereka. Ketika sejarah meyakini ada nama yang mereka sebut adalah benar, namun demikian selama Al-Quran tidak menyebutkan nama tersebut, maka tidak dapat dijadikan pedoman hidup. Sebab Allah tidak mencantumkan secara definitif nama dalam Al-Quran, menunjukkan tidak perlu disebut. Masih banyak lagi yang perlu dilegali dari Al-Quran dan yang belum tersentuh seperti dalam studi Al-Quran yang diambil dari perbedaan qiraat. Hal ini lebih penting lagi. Masih banyaklah itu. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan Ustaz Ali tadi. Saya akan bawa ilmu yang bukan sendiri ya dari yang Ustaz baca barusan. Ya, terus sebelum dibuka dialog, Ustaz yang terakhir tadi, tapi tidak panjang saya jawab Ustaz. Nah sekarang Syiah yang berkembang di Indonesia saat ini yang sering menuai konflik itu Syiah yang seperti apa Ustaz? Ini terakhir tadi. Ya. Ya, seperti yang sebelumnya saya tutupkan tadi atau bagaimana? Ya. Disebutkan dalam buku ini berkembangnya Syiah di Indonesia dan banyak respon dari masyarakat yang Sunni sampai kagum terhadap tokoh-tokoh Syiah itu sejak kemenangan Khomeini menjatuhkan Raja Pahlavi kan. Dan banyak orang kagum terhadap Khomeini sebab disebut-sebut dalam berita Khomeini satu-satunya orang yang berani menantang perang ke Amerika. Khomeini satu-satunya orang yang berani berperang melawan Yahudi. Itu adalah ungkapan yang beredar di kita. Betulkah demikian? Silahkan dimasuki lagi kamar besar YouTube. Di YouTube ada bagaimana sebenarnya kelakuan para tokoh Iran terhadap orang Amerika dan Yahudi. Dan di buku ini juga ada gambarnya. Halaman berapa lah saya lupa. Begitu akrabnya pemimpin-pemimpin Iran dengan orang Yahudi dan orang Amerika. Terus kalau berita yang menyatakan bahwa mereka sangat berani memusuhi mereka, ya kita tanya, bukti inilah. Kapan Iran perang dengan Amerika? Kapan Iran perang dengan Yahudi? Dengan Israel? Ada buktinya enggak? Buat orang yang memang berpegang teguh kepada ajaran Sunni, hadis riwayat Muslim dipercayai oleh orang Sunni. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan yatba'u dajjal sab'una alf min yahudi isfahan alaihi muqtayalisa. Rasul bersabda, ini kata orang Sunni, ini benar ya, kata orang Syiah tidak benar, ini terserah. Nah, kata orang Sunni hadis ini benar riwayat Muslim. Apa isinya? Pengikut utama Dajjal adalah Yahudi yang tinggal di Isfahan. Apa itu Isfahan? Satu kota dan satu provinsi di tengah-tengah Iran. Dan sekarang ada bukti-buktinya. Bagaimana keakraban para pimpinan Iran yang lebih nampak lagi. Kembali lagi silakan masuk ke kamar besar itu. Di situ ada Ahmadinejad sedang berpelukan mesra dengan tokoh-tokoh Yahudi. Itu langsung filmnya ada. Jadi kita tidak bisa hanya mendengarkan berita ya, tapi bagaimana buktinya? Barangkali ada tayangannya di sini, kita lihat dulu ada enggak. Oke, sambil saja. Sambil menyiapkan, baik kita akan buka sesi yang dimulai nanti sesi dialog. Ini sampai jam berapa, Pak Niti? Jam 3 ya? Baik, saya ada waktu ya. Baik, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan paparan dari PhD Dr. Syahrul Mubarok